kata yang terpendam, kau telah buka mata hatiku yang telah lama buta. Saat dekat, saat kau telah di sisiku, ku tak bisa mengungkapkan semua yang ada dalam jiwaku. Ku hanya terdiam. Semua tak seperti yang cinta. Semua tak seperti yang harap. Tiga kataku dirimu nanti dalam hatiku yang tiga kata, aku cinta kamu.